Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, ahibati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Hasan Al-Syekh rahmatullahi alaihim, masih pada bab ma ja'a fil istisqa bil anwa, bab ke-29. Qala al-musannif walahuma an Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhu qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatash subuh bil Hudaybiyah. Kata Zaid bin Khalid radhiyallahu taala an, salah satu kebiasaan muhaddithin yang perlu kita tiru dan hidupkan, setiap kali melewati nama sahabat didoakan ridho, taradhi anhum, radhiyallahu anhum, demikian diucapkan walaupun itu tidak tertulis, tidak sebagaimana Rasulullah misalnya atau Nabi selalu ada sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wasallam, tapi sahabat terkadang tidak tersebutkan, tidak tertulis. Maka tetap kita yang membaca hadis nataradha anhum, mendoakan ridho kepada mereka, radhiyallahu anhu. Shallalana Rasulullah salatash subuh bil Hudaybiyah, bahwa kata Zaid Rasulullah sallam salat subuh di Hudaybiyah. Ma'ruf tempat di mana di situ terjadi perjanjian Hudaybiyah. Sekarang letaknya dari arah kota Jeddah mau memasuki kota Mekah. Perbatasan di antara keduanya. Ala ithri sama'in kanat minal lail. Waktu itu malamnya hujan. Malamnya hujan, paginya subuhnya Rasulullah salat bersama sahabah radhiyallahu anhum. Falaman sarafa aqbala 'alan nas. Seusai salat beliau menghadap makmum. Faqala hal tadruna madza qala rabbukum? Kemudian Rasul tanyakan untuk mengajari mereka, tahu kalian apa yang Rabb kalian telah katakan? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka jawab, Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Rasulullah katakan, Rabb kalian berkata, pagi ini, yakni di waktu subuh itu, dari hambaku ada yang beriman kepadaku, ada pula yang kufur. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatih, fadzalika mu'minun bi kafirun bil kaukab. Adapun yang berkata kita dapat hujan, hujan turun karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya, maka dialah yang beriman kepadaku sekaligus dia telah mengkufuri bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binau'i kadha wa kadha fadhalika kafirun bi mu'minun bil kaukab. Adapun yang berkata kita dapat hujan karena bintang ini bintang itu, maka dengan itu dia telah kufur kepadaku dan beriman justru kepada bintang. Hadis diriwayatkan Bukhari, Muslim, Imam Ahmad. Qala rahimahullah Zaid ibn Khalid al-Juhani dari Bani Juhainah, sahabiyun masyhur, mata sanata 68. Beliau wafat tahun 68. Waqila ghairi dhalik. Ada juga yang mengatakan selain itu. Tahun wafatnya diperselisihkan. Walahu khamsun wa thamanuna sana. Beliau tutup usia pada 85 tahun usia beliau. Qauluhu sallallana Rasulullah sallam ay bina. Sallallana, yakni sallabina. Falam bimakna alba, lam di situ lana maknanya ba bina. Karena kalau diartikan apa adanya sholalana, beliau sholat untuk kita. Artinya mungkin difahami mempraktekkan sholat, mencontohkan kepada mereka bagaimana sholat begitu. Padahal bukan itu yang dimaukan, bukan makna itu. Tapi sholabina, sholat beliau mengimami berjamaah Rasul imamnya. Qala al-hafidh wa fihi itlaqu dhalika majazan wa innamas sholatu lillah. Dan disebut lana majaz secara bahasa saja, tentu sholat lillah, untuk Allah, dan keikhlasan hanya untuknya. Qauluhu bil hudaybiyah bil muhmalah wa takhfif ba'iha, dengan muhmalah, yakni tanpa titik, ha, hudaybiyah, dan takhfif ba, ba-nya pun takhfif, tidak di syiddah, tidak tasdid, hudaybiyah, agar tidak dibaca dengan tasdid misalnya hudaybiyah, tidak demikian, tapi takhfif hudaybiyah. Wa takhfifu ba'iha wa tuthaqqal, tetapi terkadang juga disidahkan, ada juga di kalangan mereka yang mengharokati Hudaybiyah dengan tathqil, tasdid, Hudaybiyah. Qauluhu ala ithri bikasril hamzah i wa sukunil muthallatha alal masyhur, dan sukunnya muthallatha. Muthallatha tiga titik, tha, ithri. Dan demikian yang masyhur lafadznya, pengucapannya, ith. Wahuwa ma ya'qibu syai, maknanya sesuatu yang terjadi setelah sesuatu. Yani akibat dhalik, ba'da dhalik, ithra sama. Ithra sama berarti setelah hujan. Qauluhu sama ay matar. Sama artinya hujan. Sama langit. Tapi yang dimaksud hujan. Li'annahu yanzilu minas sahab. Karena hujan turun dari langit, dari awan. Wassama yutlak ala kulli martafa'. Dan lafadz sama digunakan untuk setiap yang tinggi, Setiap yang tinggi disebut sama. Maka hujan walaupun dia turun dari awan disebut sama. Ya karena tinggi dari bumi, di atas permukaan bumi. Qauluhu falamman sarafa ay min salatihi, begitu usai dari salatnya, ai iltafata ilal ma'mumin. Beliau menghadap ke makmum. Kama yadullu alaihi qauluhu, sebagaimana ini terjelaskan dalam ucapan beliau dalam hadis, aqbala 'alan nas, kata Zaid bin Khalid, beliau menghadap kepada para sahabatnya. Wa yuhtamalu atau wa yahtamilu annahu arada salam. Ada kemungkinan kedua yang dimaksud falam mansarafa, artinya salam. Dan insarafa minas salah, artinya salam. Karena insarafa artinya selesai juga. Berarti ada kemungkinan yang dimaukan oleh Zaid bin Khalid, falam mansarafa, yakni falam masallama minas salah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Insiraf berarti dia selesai dari sholatnya. Imma hadha wa imma hadha. Imma makna yang pertama, insorofa dalam artian begitu selesai sholat, insorofa beliau berbalik. Karena sorf maknanya berbalik, bertukar. Berbalik wajahnya, semula menghadap kiblat, menghadap makmum. Dan itu dikuatkan dengan lafaz Zaid, aqbala 'alan nas, menghadap makmum. Atau makna yang kedua tadi, usai dari sholatnya, salam. Qauluhu hal tadrun lafdu istifham wa ma'nahu tanbih. Memang bentuknya pertanyaan, tahukah kalian? Tetapi yang dimaksud tanbih. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin mengajari para sahabatnya, menyedot konsentrasi mereka agar fokus. Hal tadurun. Dan ini baiknya uslub Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam taklim. Beda misalnya kalau seandainya langsung disampaikan. Misalnya langsung dikatakan begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, beliau menghadap ke sahabat misalnya. Langsung dikatakan, tadi mal rob kalian berkata ada yang beriman padaku, ada yang kufur. Sama kan tersampaikan. Tapi beda dengan uslub seperti ini. Enggak langsung disampaikan, tapi Rasul katakan, hal tadurun madza qala rabbukum? Tahu kalian apa yang Rabb kalian katakan? Orang tersedot konsentrasinya. Jadi fokus. Ada penasaran. Apa yang Rabb katakan? Ingin tahu. Sehingga perhatian betul-betul terfokus. Sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kenabian beliau. Seorang yang ummi alaihi salatu wassalam bisa mengerti uslub sedemikian rupa, yang banyak orang harus belajar dulu, harus kuliah dulu, tata cara pendidikan yang baik. Rasulullah SAW dengan wahyu. Hal tadurun, tahu kalian? Baru kemudian Rasul katakan. Maka ini tanbih. Wafin nasai, di lafad nasai begini. Alam tasma'u madha ma qala rabbukum al-laylah? Tidakkah kalian mendengar apa yang Rabb kalian katakan malam ini? Tadi malam, terkait hujan tadi. Tidakkah kalian mendengar? Nah, ini maknanya sama, tahukah kalian apa yang Rabb kalian katakan? Wahada minal ahadithil qudsiyah. Dan tentunya ini termasuk hadis qudsi, karena di situ ada perkataan Rabb jalla fi ula asbaha min ibadi mu'minun bi ila akhirih. Hadis atau perkataan yang Rasulullah SAW menisbatkannya kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah. Ada dua muhadithin sebutkan sighahnya terkadang seperti ini, qala Rasulullah, qala Allah. Rasulullah berkata bahwa Allah berkata, berfirman begini. Atau terkadang sighahnya qala Rasulullah fima yarwihi an rabbihi annahu qala kadza. Dari yang Rasulullah riwayatkan dari Rabb-nya, bahwa Rabb-nya berkata begini. Bedanya dengan Quran, Qudsi, hadits Qudsi, Rasulullah faham maknanya, itu yang beliau mengerti, beliau sampaikan dengan lafaz beliau sendiri. Tidak harus lafaz dan maknanya dari Allah. Tidak dengan Quran, tidak demikian. Quran lafaznya maupun maknanya semuanya dari Rabbul Alamin. Tidak ada perubahan, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan sedikit pun. Quran muta'abbad bitilawati. Quran ibadah orang membacanya. Seperti yang Rasulullah katakan, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak baca alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ibadah. Wal hazana bi ashri amthaliha. Tidak demikian dengan hadith Qudsi. Nah, mungkin dari sisi lain. Kalau niatnya ta'allum untuk belajar, dapat pahala karena itunya. Maka beda dengan Quranul Karim. Quranul Karim tidak boleh dibawa atau dipegang oleh orang yang tidak punya toharoh, yang tidak bersuci. Tidak demikian dengan hadith Qudsi. Ila akhiri. Wafihi ilqa'ul alimul mas'ala ala ashabihi liyakhtabirahum. Dan hadith mengajarkan baik seorang alim itu melontarkan permasalahan kepada murid-muridnya atau temannya untuk mengajari mereka atau menguji keilmuan mereka. Karena Rasulullah bertanya sifatnya, tapi untuk mengajari. Tahu kalian apa yang Rabb kalian katakan? Kalian mendengar apa yang Rabb kalian katakan? Maka baik seorang alim itu terkadang begini bentuknya. Tahukah kalian? Mengertikah kalian masalah ini? Ada yang faham? Begitu. Qauluhu qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Jawaban para sahabat, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Fihi husnul adab. Demikian adab yang baik dari sahabat dicontohkan mereka radhiyallahu anhum. Lil mas'ul idza su'ila amma la ya'lam. Ketika orang yang ditanya itu enggak tahu, enggak ngerti jawabannya. An yakilal ilma ila alimihi wa dhalika yajib. Maka ilmunya hendaklah dia pasrahkan, dia kembalikan kepada yang tahu, yang berilmu. Dan itu yang wajib. Allah wa rasuluhu a'lam. Demikian semasa Rasulullah hidup mereka katakan wa rasuluhu a'lam. Setelah beliau wafat alaihi salatu wassalam, cukup dikatakan Allahu a'lam. Allah yang maha tahu. Qauluhu asbaha min ibadi. Al-idhafatu huna lil'umum. Idhofah di sini bentuknya umum. Bidalili taksim ila mu'min wa kafir. Ibadi, semua hamba Allah, semua ibad, yang mukmin, yang kafir, terbukti dibagi ada yang mukmin, ada yang kafir, berarti ibadi di situ sifatnya umum, seluruh hamba yang Allah ciptakan, yang Allah kuasai. Makanya dibedakan ada yang mukmin, ada yang kafir. Kaqaulihi ta'ala, sama seperti firman Allah dalam Taghabun, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah yang menciptakan kalian, dari kalian ada yang kafir, dari kalian ada yang mukmin. Semua ibad, ibadullah, hambanya Allah. Qauluhu mu'minun bi wa kafir, ada yang beriman kepadaku, ada yang kufur. Qala idza taqada anna linnau'i ta'thiran fi inzalil matar fahadha kufur. Kapan dia kufur? Wal iyadzu billah. Kalau dia yakini bahwa bintang itu punya kekuatan sendiri, lepas dari Allah sama sekali, punya kemampuan, punya pengaruh kuat, kekuatan untuk menurunkan hujan, dia yang berkuasa, dia yang berkehendak, lepas dari Allah sama sekali, maka ini jelas kufur. Kalau ini yang dia yakini, li'annahu syirkun fir rububiyah, bahkan ini syirik dalam rububiyah. Karena rububiyah mengajarkan kepada kita, dalam rububiyah tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada penguasa selain Allah di alam semesta ini, tidak ada pengatur yang mengatur segalanya, panas, dingin, hujan, ini kecuali Allah. Bagaimana dia sekutukan Allah dengan meyakini bahwa bintang pun punya kekuasaan untuk itu, punya kekuatan untuk menentukan turunnya hujan di sana atau sini. Wal musyriku kafir, dan yang musyrik kafir. Makanya dikatakan oleh Allah, mu'minun biwa kafir, ada yang kufur kalau dia nisbatkan kepada bintang dengan pengertian tadi. Wa illam ya'taqid dzalik fa huwa minasyirkil asghar. Tapi kalau dia enggak sampai yakini itu, dia yakin kalau ditanya misalnya, ya saya tahu Allah yang turunkan hujan. Saya yakin Allah yang ngatur, Allah yang kuasa. Tapi bintang punya pengaruh, dia menjadi sebab, dia menjadi yang semacam itu syirik asghar. Dia enggak meyakini bintang punya kekuatan sendiri, punya kekuasaan sendiri lepas dari kekuasaan Allah. Dia enggak yakini itu. Masih mukmin, tapi sudah dalam batas bahaya syirik asghar, yang akan bisa menjerumuskan dia kepada syirik akbar kalau tidak segera bertobat dan berbenah akidahnya. Likaunihi nasaba ni'matallah ila ghairihi. Dia syirik asghar karena dia nisbatkan kenikmatan Allah kepada selain Allah. Allah yang turunkan hujan, Allah yang kuasa, namun dia nisbatkan kepada bintang. Walianna Allah lam yaj'alin naw'a sababan liinzalil matar fi. Dan Allah juga enggak jadikan bintang sebagai sebab untuk turunnya hujan, enggak ada hubungan sama sekali. Rasi perpindahan bintang dari satu titik ke titik lain, rotasi mereka, berputarnya mereka, bintang-bintang ini, tidak Allah jadikan sebagai sebab yang punya pengaruh untuk turunnya hujan. Nah, sementara dia meyakini itu. Makanya itu syirik asghar. Wa innama huwa fadlum minallah wa rahmah. Yahbisuhu idza syaa wa yunziluhu idza syaa. Maka hujan ini murni keutamaan Allah, rahmatnya kepada hambanya. Kalau Allah kehendaki, Allah turunkan kepada mereka sebagai kenikmatan. Kalau Allah kehendaki sebagai cobaan dan hukuman, Allah tahan. Tidak Allah turunkan hujan itu kepada suatu kaum. Kekeringan mereka, banyak kerugian materi, tanaman bisa gagal panen, gak ada hujan, kering, gersang, tandus, binatang bisa pada mati, dehidrasi, dan seterusnya. Allah yang berkehendak, murni itu kehendak Allah. Bagaimana yang seperti ini dinisbatkan ke bintang? Apa hubungannya bintang itu? Murni itu kehendak Allah. Fadlun minallah wa rahmah. Makanya yang mukmin, yang bertauhid, yang beriman akan mengatakan mutirna bifadlillah wa rahmatih. Kita dapat hujan alhamdulillah dari keutamaan Allah. Allah yang berikan. Ini rahmat Allah kepada kita. Mukmin. Wadalla hadzal haditsu annahu la yajuzu li ahadin an yudhifa af'alallahi ila ghairihi walau ala sabilil majaz. Hadits menunjukkan pula bahwa tidak boleh perbuatan Allah dinisbatkan kepada selain Allah. Dalam hal ini apa perbuatan Allah? Menurunkan hujan. Tidak boleh dinisbatkan kepada selain Allah. Dalam hal ini kepada bintang. Bahkan kalaupun itu sekedar majaz. Majaz dalam bahasa. Tidak maksud saya begini. Maksudnya ini, ya maksudnya itu, majaz. Seperti kamu katakan, contoh majaz ini, kita mendengar singa di atas mimbar. Apa singa yang di atas mimbar? Bukan. Terus kamu katakan itu majaz. Kenapa? Karena si khotib lantang bicaranya, keras suaranya, berani dan seterusnya. Layaknya singa. Maka majaz kamu katakan singa di atas podium. Majaz. Kamu katakan, majaz pula ini, untuk menjelaskan apa itu majaz. Bapak Presiden yang membangun masjid ini. Apa iya? Dia yang ngelepoi semen, pasir, nata bata, bikin pondasi dan seterusnya. Ya enggak bisa. Majaz. Karena beliau yang mendanai, karena beliau yang merentahkan, maka kamu nisbatkan kepadanya. Walaupun pelakunya adalah para tukang. Tapi kamu nisbatkan perbuatan pembangunan kepada Presiden misalnya. Itu majaz. Nah, dalam hal ini gak boleh perbuatan Allah dinisbatkan kepada selain Allah, walaupun itu majaz. Dengan dikatakan ini Kita dapat hujan, turun hujan ini karena bintang ini, karena rotasi bintang itu, karena perputaran bintang itu dan bintang ini. Kalau dikejar dia katakan, ya itu majas saja, itu Allah yang melakukan. Boleh? Tidak boleh. Minimalnya itu syirik asghar. Syirik asghar. Enggak boleh. Hatta itu dengan dalih majaz. Haram. Perbuatan Allah hanya boleh dinisbatkan kepada Allah. Katakan, Allah yang turunkan. Ini rahmat Allah. Ini keutamaan dari Allah. Wa aidan, di sisi lain juga, alba tahtamil ma'aniya. Ba itu punya banyak makna, bisa multi arti. Ba dalam bahasa Arab, ketika orang mengatakan mutirna binau'i, binau'i kada, bin najmi kada, ini ba ini, bin najm, binau, kan pakai ba, karena bi, bintang ini, maknanya banyak ba ini. Wa kulluha la tasduqu bihadzal lafadz. Namun semuanya tidak ada yang benar satupun dengan dikatakan binau ikada. Falaisat lisababiyah. Kalau diartikan misalnya ba di situ sababiyah, salah. Kenapa? Karena bintang tidak Allah jadikan sebab untuk turunnya hujan. Maka bak sababiyah salah, enggak tepat. Itu makna pertama. Walalil isti'ana. Bahkan juga tidak untuk isti'ana. Tambah lagi. Meminta pertolongan atau bantuan kepada bintang. Isti'ana itu bak isti'ana seperti kamu ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ba di bismillah ada makna isti'anah. Kamu meminta pertolongan, meminta aun kepada Allah dengan menyebut namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kamu membaca atau mau makan atau apa pekerjaan yang kamu hendak lakukan. Kamu isti'anah kepada Allah. Itu ba di situ isti'anah. Maka binau ikadha dengan arti isti'anah tambah batil lagi. Enggak benar bahwa mutirna kita mendapati hujan ini karena meminta pertolongan kepada bintang. Na'udzubillah. Lima arafta min anna hadha batil, dan ini batil sekali. Wala tasduku aidan ala annaha lil musahabah. Itu makna yang kedua isti'anah. Makna yang ketiga, tidak benar pula kalau itu untuk musahabah. Musahabah itu bebarengan, beriringan. Li'annal matar qad yaji'u fi hadzal waqt wa qad la yaji'u fi. Karena kenyataannya hujan ya dengan kehendak Allah. Kadang turun di waktu itu, kadang tidak turun di waktu itu. Di waktu ada bintang yang kamu orang nisbatkan kepadanya hujan itu. Karena bintang ini misalnya, bintang A. Apa ia musahaba? Musahaba tadi beriringan. Hujan, kalau makna yang ketiga, ba binau ikada. Kita dapat hujan karena bareng dengan adanya bintang ini. Juga enggak benar. Di waktu lain, di tahun yang lain, ada bintang ini, hujan enggak ada, enggak turun. Maka enggak benar juga. Mau kamu artikan ba dengan makna apapun, salah semuanya. Kalau dengan ucapan binau ikada. Wa innama yaji'ul mataru fil waqti alladhi aradallahu maji'ahu fi birahmatihi wa hikmatihi wa fadlih. Hujan hanya turun di waktu yang Allah kehendaki untuk turun. Hanya dengan rahmatnya, dengan hikmahnya, dengan keutamaannya. Fa kullu ma'na tuhmalu alaihi alba fi hadzal lafz manhi anhu fasid. Setiap makna yang ada dengan ba, dengan lafad ini, mutirna binau, semuanya rusak, terlarang, haram, enggak boleh. Mau kamu artikan itu ba lisababia fasid maknanya. Mau kamu artikan itu isti'ana fasid min afsadil fasid. Kamu mau artikan itu musahaba fasid. Enggak bisa. Enggak ada makhraj. Enggak ada jalan keluar untuk menyelamatkan orang dengan ucapannya mutir nabi nau ikada. Tetap dia salah. Enggak ada yang akan bisa membenarkan ucapannya. Fayadharu ala hadha, maka dengan ini jelas, tampak, tahrimu hadhihi lafdhah mutlaqan. Lafat ini haram mutlak. Mutirna binau ikada haram mutlaqan. Lafat-lafat lain kadang masih boleh kalau maknanya begini, kalau diartikan ini, kalau punya makna, masih ada makhrajnya. Dia enggak salah kalau menginginkan arti ini. Tapi ini binau ikada haram secara mutlak, enggak ada benarnya. Lifasadil makna, karena maknanya semua tadi rusak. Sababiyah rusak, isti'ana rusak, musahaba rusak, semuanya batil. Wa qad taqaddamal qat'u bi tahrimihi fi kalami sahibil furu wal insaf. Dan telah lalu penjelasan haramnya ini, kepastian hukum haramnya ini dinukilkan oleh sahibul furu' dan juga al-insaf. Qala al-musannif wa fihi tafattun lil iman fi hadzal mawdhi' yushiru ila annahu al-ikhlas. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahab, di situ tafattun, coba kita lebih jeli, lebih cerdas terkait perkara iman, terkhusus di tempat ini, masalah hujan ini, ketika orang dapat hujan. Yusir artinya beliau dengan ini mengisyaratkan bahwa demikianlah keikhlasan. Murni hanya dinisbatkan kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Mutirna bifadlillah wa rahmatih, hanya kepada al-mun'im, kepada yang memberi kenikmatan. Kenikmatan itu dikembalikan kepada Allah Ta'ala. dan itu ikhlas. Pentingnya arti ikhlas. Orang bisa terpereset pada bentuk-bentuk kekufuran walaupun hanya sebatas kata, mungkin ucapan. Kalaupun tadi paling ringannya dia yakini, misalnya saya tahu hanya Allah yang turunkan hujan, hanya Allah yang berkuasa di alam semesta ini, yang ngatur dan seterusnya. Tapi saya katakan kita hujan karena hujan ini, karena bintang ini, karena rasi bintang itu, posisi bintang ini. Atau dalam bahasa Arabnya binau ikada, sudah terjatuh dalam syirik asghar. Orang dalam bahaya. Hanya karena lafaz sudah bisa terseret pada kekufuran, kepada kesyirikan. Di situ pentingnya tauhid, pentingnya belajar tauhid, menjaga iman, menjagamu dari kekufuran, bahkan dari kata-kata, bahkan dari ucapan. Bahkan tidak cukup dengan hanya dari ucapan, yang tidak kamu maksud, yang tidak kamu kehendaki maknanya mungkin, yang tidak kamu niatkan. Orang akan berkata, mana gak niat itu, ana tahu Allah yang turunkan, ana faham. Tapi dengan ucapan itu anda telah syirik asghar. Semata-mata menisbatkan kenikmatan ini, perbuatan Allah ini, kepada yang lainnya, itu sudah syirik asghar. Kalaupun anda tidak yakin bintang itu punya pengaruh dan kekuatan sendiri, pentingnya tauhid, menjaga orang dari kekufuran, dari syirik dalam pelafatan. Kalaupun niatnya baik, niatnya masih selamat, terjaga, tapi lafaz tanpa dia sadari. Di sini pentingnya tauhid. Ini yang diisyaratkan oleh Imam Muhammad bin Abdullah rahimahullah, dan ini kejelian beliau dari hadis ini. Dan kenapa hadis ini beliau masukkan dalam kitab tauhid, bab Maja'a fil istisqa bil anwa. Dan ini penting, berkali-kali kita sampaikan, talibul ilm harus belajar dan tahu kenapa ayat atau hadis ini mu'alif masukkan dalam bab ini atau di kitab ini. Apa hubungannya dengan kitab ini? Kitab-kitab tauhid, membahas tauhid. Kenapa hadis ini masuk? Apa hubungannya? Jauhnya pandangan Imam Muhammad rahimahullah, jelinya beliau, bahwa tauhid menjagamu dari kemusyrikan, dari kekufuran, secara pelafatan, ucapan. Orang bisa terjatuh dalam kufur tanpa dia sengaja, tanpa dia sadari, tanpa dia maksud bahkan. Karena dia gak bermaksud bintang itu punya kekuatan, bintang itu punya pengaruh sendiri lepas dari Allah. Dia gak bermaksud itu. Hatta ucapan itu sudah salah, syirik asghar, kufur. Itu paling ringannya. Pentingnya ikhlas, pentingnya tauhid, ilmu ini untuk terus dipelajari, dikaji, menjaga iman dan tauhid kita kepada Allah SWT. Lanjutnya insyaAllah untuk pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.